muntahkan segala isi hati. Aku bisa terus berlari, mengejar waktu, menggapai mimpi. Kalau kau ingin jadi pacar, kau ingin jadi pacarku. Kau ingin